nama. Dengarkanlah, ayunkanlah langkahmu, jangan ragu. Tiada kata dalam rasa. Gerakkanlah langkahmu, jangan ragu. Tidak resah atau duka, mari kita bergembira. Gerakkanlah langkahmu, jangan ragu.